Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tawhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, alhamdulillah. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Masih dalam bab yang ke-33. Bab yang menjelaskan tentang kedudukan tawakal di dalam Islam, di dalam syariat Allah yang mulia ini. Dan mengingat pentingnya pembahasan ini, maka para ulama, ya termasuk beliau, penyusun atau penulis dari kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, menyendirikan, ini menyebutkan satu bab secara tersendiri tentang permasalahan tawakal beserta dengan dalil-dalil khususnya, meskipun pada bab-bab yang sebelumnya, bahkan di awal-awal bab telah disinggung, ya. Namun di sini beliau hendak menekankan kepada kita tentang pentingnya tawakal, ya, di mana seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, wa ma raja ahadun makhluqan aw tawakkala alaihi illa khaba dhannuhu fihi. Ya, tidaklah ada seseorang yang berharap, ya, kepada makhluk, ya, kepada manusia, ya, atau lebih luas cakupannya selain manusia, atau bertawakal, ya, kepadanya, ini menyerahkan urusannya, pasrah kepadanya, ya, pasrah kepada selain Allah tadi, illa khaba dhannuhu fihi, melainkan, ya, sungguh merugi persangkaannya tersebut, ya, terhadap yang dia harapkan, yang dia sandari tersebut. Artinya sia-sia itu. Ya, menunjukkan bahwa tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada gunanya seseorang itu menyandarkan urusannya kepada selain Allah. Ya, pasrah, ya, kepada manusia. Ya. Ketika tertimpa musibah, ya, pasrahnya bukan kepada Allah. Mengadunya bukan kepada Allah, ya, memelasnya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Ini enggak ada manfaatnya seperti ini, ya, rugi itu, percuma, ya. Bahkan dunia pun, ya, dia tidak dapatkan, ya, bisa jadi cuma sekedar, ya, apa namanya, harapan hampa yang jauh dari kenyataan. Tambah lagi dari sisi ibadah, dia telah berpaling dari Allah. Ya, terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa tawakal ini terbagi menjadi dua. Ya, tawakal terbagi menjadi dua. Yang pertama, at-tawakkul fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Ya, bertawakal, ya, dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk, ya, melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini dalam hal-hal yang memang manusia enggak mampu untuk memberikan apa yang kita inginkan. Bukan kapasitasnya. Ya. Nah, seperti sebagian mereka bertawakal kepada orang-orang yang telah mati atau orang yang sebenarnya enggak ada di hadapannya. Orang masih hidup, cuma jauh ya, tinggalnya. Ya. Nah, makanya seperti ini, ya termasuk syirkul akbar. Ya, seperti tawakalnya kuburiyun, ya, para pengagung dan penyembah kubur. Ya. Orang-orang yang senantiasa berdoa dan meminta kepada yang dikubur, baik dengan alasan dia adalah orang yang saleh, baik dengan alasan dia adalah seorang wali, ataukah dengan alasan dia adalah nabi, ya, alasan apapun, ya, maka manakala seorang bertawakal kepada mereka ini, berarti dia jatuh dalam syirkul akbar. Ya, kenapa ya? Mereka ini orang sudah meninggal, beda sudah alamnya. Ya, tapi masih hidup kok orangnya. Ya, tapi di mana orangnya? Ya, di Jawa sana, itu di mana? Di Kalimantan, oh, bukan kapasitasnya. Itu bukan suatu hal yang wajar. Dia mendengar, kecuali kamu telpon, itu pun dalam hal-hal yang dia mampu. Ya, tapi sudah enggak ditelpon, sekedar ya katanya komunikasi batin lah. Ini enggak benar ya seperti ini. Ini berarti sudah melewati ya batas-batas kemanusiaan, sehingga ini apabila dilakukan termasuk syirkul akbar. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bertawakal ya, terhadap hal-hal yang memang Allah berikan kemampuan kepada sebagian manusia, sebagian pihak. Ya, bertawakal kepada orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk melakukan ya, apa yang diinginkan. Ya, makanya seperti ini, tidak mengapa ya, seorang bertawakal ini menyerahkan urusan kepada orang yang hidup, ada orangnya, atau penguasa, orang yang punya wewenang, yang dia mampu untuk menghilangkan gangguan yang mengancam kita, ini tidak masalah, yang jaiz, diperbolehkan yang seperti ini. Nah, berhasil di sana ada jenis tawakal yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Ya, sehingga intinya semuanya itu pun ya, kalaupun dalam masalah yang memang manusia itu mampu untuk melakukan ya, itu pun sebatas ikhtiar, usaha ya, mencari sebab, karena memang di antara rukun tawakal adalah fi'lul asbab, melakukan dan menempuh sebab-sebab yang memang memungkinkan untuk kita lakukan ya, yang dibolehkan secara syar'i. Ya, dan itu pun dari sisi batin kita, itu sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, taruhlah dalam masalah rezeki, mencari ma'isyah. Kalau kita sebagai bawahan, bekerja, ya, ngikut orang misalkan, maka tawakalnya tolong, ya, sandarkan kepada Allah. Ya, gaji kita, pendapatan kita, rezeki kita, bukan di tangan atasan kita. Ya, mereka hanyalah sebab saja. Ya, karena bisa jadi ya, ketika Allah menghendaki ya, ternyata meskipun atasan kita baiknya luar biasa sama kita, sayangnya luar biasa sama kita, namun ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, bisa jadi itu. Dan itu banyak terjadi. Ya. Contoh saja misalkan ya, sudah ditempatkan di posisi yang cukup bagus ya. Lalu dapat gaji, ya, tunai lagi misalkan diberikan dari bosnya. Tapi memang ya rezekinya sudah Allah tetapkan, ya. Ternyata sampai rumah misalkan, ya na'udzubillah, ya kehilangan, kan. Hilang di tengah jalan. Entah saking senangnya, ini gaji pertama saya mau belanja, ya sampai ya nggak ingat itu uang ditaruh di mana. Ya, yang jelas kesimpulannya hilang. Berarti kan bukan rezekinya. Yang seperti ini ya terkadang di luar nalar manusia. Ya sehingga kadang ya, disebabkan karena dangkalnya ilmu, ya, kurangnya pemahaman, ya, tambah lagi minimnya tauhid, ya, akhirnya sandarannya kepada manusia, kepada makhluk, sehingga ketika terjadi musibah seperti ini, maka yang salah kan ya orang lain, ya pihak-pihak tertentu, atau paling tidak membodoh-bodohi dirinya sendiri. Ya, dasar ini, dasar itu, macam-macam. Ya, inilah diantara bukti lemahnya manusia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ya bahwa memang hendaknya kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, insyaallah. Ya, kalau ya kita ini husnudzan kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita belum apa-apa sudah suudzon kepada Allah, ya terus apa yang Allah kasih terhadap kita? Ya. Apa yang Allah kasih terhadap kita? Ya. Na'udzubillah. Maka ini hendaknya diperhatikan. Baik. Kemudian kita lanjutkan dalil yang selanjutnya, atau yang berikutnya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, masih pada bab yang sama ya, dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat ke-64, Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah al-ayah. Ya, wahai nabi, ya, cukup bagimu Allah yang akan ya memberikan perlindungan kepadamu. Ini hiburan ya. Hiburan dari Allah kepada nabinya, ya, kepada rasulnya. Ya. Subhanallah, di sini Allah panggil Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan panggilan kemuliaan. Ya ayuhan nabi. Terkadang ya dipanggil dengan nabi, ya ayuhan nabi. Terkadang dipanggil dengan rasul, ya ayuhar rasul. Ya. Nah, maka yang seperti ini menunjukkan kemuliaan. Ya, manqabah, mizah, kelebihan yang Allah berikan kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Hasbukallah. Ya, Allah akan memberikan kecukupan kepadamu. Kecukupan dalam masalah apa? Ya, dalam segala hal. Ya. Kalau sudah Allah yang mencukupinya, luar biasa, ya. Enggak usah yang toleh kanan toleh kiri gitu. Bismillah. Ya. Nah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang akan menguatkanmu wahai nabi dengan pertolongannya. Mungkin pula akan menguatkan kaum mukminin. Ini hiburan lagi. Ya. Karena memang manusia siapapun dia, ya, nabi kah, rasul kah, apalagi kita, lemah. Manusia biasa. Khalaqal insana dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Dan sekarang kalau misalkan dengan kelemahan yang ada, kemudian kita bersandar kepada manusia yang sama-sama lemah, lah apa dapatnya? Ya tentunya kita harus bersandar kepada yang Maha Kuat, Al-Qawi. Ya, siapa itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka ya terkadang sedikit Allah berikan cobaan, ya. Langsung drop lemah iman, kemudian ya cari solusi, ya kemudian meskipun melanggar syariat, ya dikasih penyakit, sakit kesana kemari, berobat dokter spesialis, gonta ganti ya resep, gonta ganti dokter, gonta ganti rujukan, gak sembuh sembuh, ada yang bilang tetangganya coba itu langganan saya, ya murah meriah pak. Ya, di mana itu Pak? Ya, ini alamatnya. Ya. Ya, jaraknya cukup jauh ya, sekitar 50 kilo dari sini. Ya, nanti ada gang di situ, belok kanan, rumah paling ujung sekali. Ya, ternyata siapa yang datang? Dukun. Ya. Nah, percaya dengan itu. Tawakalnya kepada dukun. Putus asa. Baru dikasih cobaan seperti itu. Saya menjual akidah. Nah ini. Bahaya. Ya makanya. Seperti yang Nabi ingatkan. Badiru bil amali fitanan. Kakiatu illail mudlim. Ya. Bersegaralah kalian. Bergegas. Bersegera. Cepat-cepat. Beramal soleh. Menuntut ilmu biar paham, menuntut ilmu biar tambah iman, menuntut ilmu biar kokoh imannya itu. Menuntut ilmu belajar termasuk amalan saleh yang sangat mulia di hari-hari ini. Ya, biar mantap tauhidnya itu enggak goyah. Ya, karena ya, kenapa demikian? Karena dengan itulah akan terjaga hati ini. Sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam. Ya, seperti potongan malam. Ya mungkin bisa jadi ya. Ya. Asbaha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Yabiu dinahu bi'ardhi min ad-dunya. Ya kan ada sebagian orang yang di pagi hari dia mukmin. Ternyata disebabkan karena fitnah. Ya, sore hari jadi kafir atau sebaliknya. Sore hari dia mukmin kemudian pagi hari dia kafir. Kenapa dia menjual agamanya? Sekedar untuk meraih kenikmatan dunia. Ya, sekedar mengharapkan kesembuhan. Ya, supaya ya, tidak capek keliling sana kemari cari pengobatan. Ya, karena memang sudah buntu, putus asa. Akhirnya jalan pintas, larinya ke dukun. Ya, pengobatan dengan cara mistis. Bantuan jin. Ada khotak. Ya, berarti Anda telah menjual agama Anda ya, dengan kesembuhan yang Anda harapkan padahal tidak mesti. Itu pun kalau sembuh, kalau tidak rugi dunia akhirat. Ya, kalaupun diberikan kesembuhan itu merupakan istidraj ya. Oh, ternyata sembuh ini betul kan berarti? Bukan betul, itu istidraj, Anda telah salah jalannya. Ya. Itu bagaimana kondisi orang-orang kafir itu? Coba perhatikan, apa pernahkah mereka beramal saleh, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah? Enggak. Kalaupun kebaikan itu sifatnya ya kebaikan sesama manusia, membantu, mungkin ada kebaikan, tapi ya kepada Allah enggak ada. Karena mereka kafir kepada Allah, kufur kepada Allah. Oh, ternyata Allah berikan kelapangan, kemudahan dalam masalah usaha, pekerjaan juga mudah, aset di mana-mana, hidupnya mewah, bahkan lebih daripada cukup, sampai bukan cuma dia, ya anak istrinya, sampai cucu-cucunya, cicit-cicitnya, semuanya kaya raya. Sementara dia kafir, apakah ini merupakan bukti Allah cinta kepadanya? Tidak. Tapi ini istidraj. Ya, makanya seperti ini, ya hendaknya kita ambil pelajaran. Kemudian disebutkan pula di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Faman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka ya Allah akan mencukupinya. Ya fahuwa kafi. Ya Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Ya, maka ya ini juga hiburan ya kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin. Manakala mereka ya mendapatkan ujian, ya gangguan, ya, penyakit atau terkadang kabar-kabar yang tidak mengenakkan, ya menyempitkan hati, ya maka yang seperti ini jangan sampai dia lupa untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan lagi dengan sebuah riwayat dan ini masih pada bab yang sama. Kata beliau rahimahullah, wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang masyhur ya. Masyhur namanya sebagaimana masyhur keilmuannya, masyhur tafsirnya. Ya, masyhurnya bukan cuma sekarang, dulu bahkan ketika beliau masih muda itu sudah terkenal. Ya. Terkenal bukan di kalangan masyarakat biasa, di kalangan para ulama, ulama para sahabat. Abdullah bin Abbas sudah kesohor. Ya, dan ini sebuah tanda kebaikan ya. Manakala seorang itu masyhur ya dengan keistiqomahannya, masyhur dengan kokohnya di atas sunnah, masyhur dengan semangatnya di dalam menjalankan sunnah. Ya, masyhur dengan semangatnya di dalam thalabul ilm, masyhur dengan semangatnya di dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, masyhur dalam ikut andilnya dalam dakwah, luar biasa, ini tanda kebaikan. Yang mana orang-orang yang beriman akan mendoakan kebaikan, semoga dia istiqomah, semoga Allah berikan kekokohan kepadanya, semoga Allah berikan kesabaran terus. Ya. Nah, sebagaimana ketika ada ya yang meninggal dari kalangan para sahabat, kemudian Rasulullah ya bertanya kepada para sahabat, ya bagaimana pendapat kalian tentang orang? Maka para sahabat menjawab mereka, ataupun mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang ini orang yang baik, ya ini sebatas pengetahuan mereka, ya dibersaksikan dengan kebaikannya, ya maka Rasulullah mengatakan, huwa fil jannah, dia di dalam surga. Ya, datang lagi jenazah berikutnya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Ya, kata para sahabat, ya sebatas pengetahuan mereka, ini orang buruk ya Rasulullah, begini dan begitu. Ya, maka kata Rasulullah, huwa fil nah. Ya, artinya kemasyhuran, ya kebaikan yang itu direkomendasi oleh ahlus salah, oleh ahlul iman, jadi yang mempersaksikan dia baik bukan orang-orang sembarangan. Ya, bukan sekedar orang-orang yang emang enggak tahu apa-apa ataupun menjilat sekedar formalitas ataupun cari muka, ya, memuji-muji karena mungkin ada kepentingan, enggak, tapi ini betul-betul yang mempersaksikan kebaikan adalah orang-orang yang baik juga, gitu. Bahkan mungkin lebih baik dari orang yang tadi yang meninggal itu. Ini tanda kebaikan. Ya, bahkan kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ini termasuk tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Ya. Nah, maka ini ya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya, untuk kita menebarkan kebaikan ya dan melakukan amalan saleh dimanapun kita berada. Ya, dengan diiringi keikhlasan dan beramal di atas sunnah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terkait dengan ayat ini, kata beliau, qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar. Ya wa qalaha Muhammadun alaihi salatu wassalam hina qalu lahu, inna an-nasa qad jama'u lakum fa'ashshawhum fazadahum imana. Al-ayah. Ayat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ketika beliau dicampakkan, ya, ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api yang besar, ya, oleh kaumnya yang musyrik, yang kafir. Demikian pula yang diucapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, manakala ya, kaum munafikin ya, menebarkan berita ya, di tengah kaum muslimin di Madinah, sesungguhnya manusia telah mengepung kalian, telah berkumpul bersiap-siap untuk menyerang kalian, baik kaum muslimin kota Madinah, maka takutlah kalian kepada mereka. Yang kemudian ya, tidaklah hal itu menambah mereka kecuali iman, ya, kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ya menunjukkan yang pertama ya, faedah di dalam ayat ini, bahwa sekelas ya selevel nabi dan rasul saja ya mereka tetap bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terlebih dalam kondisi-kondisi emergensi, kondisi-kondisi yang sulit. Ya, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ternyata beliau ya ditangkap oleh kaumnya yang kafir, yang kemudian disiapkan ya kobaran api oleh masyarakatnya ini, ditumpuk kayu bakar yang banyak, kemudian dinyalakan api sehingga apinya membesar, lalu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Ya. Yang kemudian kata Allah, Qulna ya naru kuni barda wa salama. Ya. Wahai api, ya, dinginlah kamu. Ya, dan selamatkan Ibrahim. Barda wa salama. Ya. Luar biasa. Dingin yang menyelamatkan. Ya, bukan dingin yang membekukan, ya. Karena tidak semua dingin itu ya bisa menjaga nyawa seseorang. Luar biasa ayat ini. Ya. Ya narukuni barda wa salama. Kata para ulama, kenapa disebutkan barda wa salama? Iya. Karena dingin yang Allah inginkan ya, pada api itu adalah dingin yang menyelamatkan, bukan dingin sekedar membekukan apinya lalu ternyata Nabi Ibrahimnya kedinginan itu membeku. Ya, ini kan berbahaya juga. Makanya kata Allah, barda wa salama. Dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Ini dingin yang menyejukkan. Ya. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukup bagi kami adalah Allah dan dialah Allah ya, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga. Demikian pula ini yang Nabi Muhammad ucapkan ketika mendapatkan informasi bahwa kaum musyrikin, pasukan koalisi kaum musyrikin ya, Mekah kemudian bersatu padu dengan kaum Yahudi di Madinah yang berkhianat ya, bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin. Dan ini termasuk doa yang dianjurkan ya untuk dibaca manakala kita mendapatkan hal-hal yang memberatkan kita. Ya, misalkan mendengar ada wabah ya, DBD misalkan. Ini musim hujan. Atau di beberapa daerah terjangkit penyakit flu. Flu babi atau flu burung atau flu Singapura, flu Hong Kong, macam-macam sudah. Ya, flu tarakan belum ada. Ya, insyaallah semoga Allah jaga kita semuanya. Ya, hal-hal yang artinya terkadang memberikan kita was-was dan cemas, maka termasuk doa ya. Bukan panik duluan ya, tapi ini tawakal, ambil pelajaran. Ucapkan termasuk sunnah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita misalkan anak kita ya, was-was ini, apa ini penyakitnya? Ternyata hasil diagnosa apa? Apalah penyakit apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, Allahu musta'an. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, maunya agak lama namun waktu yang sempit membatasi kita, nampaknya sudah isya. Bisa dilanjutkan pada pertemuan akan datang. Begitu ya, Abu Alia? Nah. Iya, mohon maaf ini. Tadi baru pulang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillahi taala pada bab yang baru insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.